إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan setinggi-tinggi pujian. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Kenikmatan iman, kenikmatan Islam dan berbagai kenikmatan-kenikmatan lainnya. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullahu taala. Sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya kewajiban seorang hamba ketika dia dalam keadaan hidup di dunia ya, adalah untuk menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga untuk menunaikan hak-hak para makhluknya. Sebagaimana telah datang hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dan juga Imam Ahmad ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, ittaqilla haitsuma kunt wa atbi sayyi'ah al-hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah taala, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, bertakwalah kalian atau bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Wa atbi as-sayyi'ah al-hasanah tamhuha. Iringilah kesalahan-kesalahan kalian dengan kebaikan-kebaikan yang bisa menghapus kesalahan-kesalahan tersebut. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Akhan fi din azani Allahu ayyakum. Di dalam hadis ini berkata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah taala bahwasanya kita ada kewajiban untuk menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan lafaz ittaqilla haitsu ma kunt, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Akhan fi din azani Allah. Selanjutnya disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah taala ya, tentang hak Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau rahimahullah taala, haqqullah subhanahu wa ta'ala an yattaquhu, ya, agar seorang hamba bertakwa kepada Allah. Wa yattaqu sakhatahu wa azabah, dan agar seorang hamba menjaga dirinya dari kemurkaan Allah dan azabnya. Bijtinabin nawahi ya, wa ada'il wajibat, yaitu dengan meninggalkan larangan-larangannya dan menjalankan kewajiban-kewajibannya. Akhan fidin azani Allahu ayyakum. Wasiat ketakwaan adalah merupakan wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya yang terdahulu maupun yang setelah mereka, dan juga merupakan wasiat para anbiya kepada para kaumnya. Sebagaimana Allah taala berfirman di dalam surat Nuh, "U'budullaha wattaquh." Beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwalah kepadanya. Ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala tentang hakikat ketakwaan, tentang amalan-amalan ketakwaan. Ya, Allah taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-177. Allah taala berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaikah wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatam wal masakin wa banas sabil was sa'ilin ya wa aqamas shalah wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was sabirina fil ba'sa wad darra ikhwan fi din azani Allah wa iyyakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, bukanlah kebaikan itu adalah engkau menghadapkan wajah-wajah kalian ke arah timur ataupun ke barat. Yang disebut dengan kebajikan, yang disebut dengan kebaikan, ya, adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada yaumul akhir, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab Allah, dan juga kepada para nabinya. Dan juga kebajikan itu adalah memberikan harta yang disukainya kepada karib kerabat, kepada orang-orang yatim, anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, ya, kepada orang yang meminta-minta. Demikian juga kepada para budak, yaitu dengan memerdekakan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, kebajikan juga merupakan atau adalah orang yang menegakkan sholat, membayar zakat, menepati janji-janji mereka ketika mereka berjanji, dan juga mereka adalah orang-orang yang sabar di saat kesulitan, di saat kesempitan, dan juga ketika peperangan. Wahinal ba'as. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di dalam ayat tadi setelah menyebutkan wasailina wafir riqab. Kemudian Allah menyebutkan dan orang-orang yang sabar di saat kesempitan dan kesulitan, dan juga ketika peperangan. Allah menyebutkan selanjutnya, ulaika alladzina sadaku wa ulaika humul muttaqun. Mereka adalah orang-orang yang jujur keimanannya, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Ikhwan fillah azakumullah. Kata Syekh Sa'di rahimahullah taala menyebutkan tentang ayat ini, wasafallahu subhanahu wa taala al-muttaqin bil iman bi usulihi wa aqaidihi wal a'mal adh-dhahirah wal batinah bi ada'il ibadah al-badaniyah wal ibadah maliyah. Kata Syekh Sa'di rahimahullah taala, beliau menyebutkan tentang ayat ini. Kata beliau bahwasanya Allah mensifati orang-orang yang bertakwa, ya, yaitu dengan keimanan pada pokok-pokoknya, yaitu keimanan kepada Allah, kepada yaumul akhir, kepada para malaikat dan kitab-kitabnya, dan juga keimanan kepada para nabinya. Dan juga disebutkan bahwasanya amalan-amalan dari yang zahir maupun yang batin, ya, yaitu dengan mengamalkan amalan-amalan badaniyah dan juga amaliyah atau maliyah, ya, dengan menginfakkan harta mereka, ya, harta yang disukainya untuk karib kerabat mereka, orang-orang miskin, anak-anak yatim, para peminta-minta, demikian juga ibn as-sabil, ya, demikian juga ikhwan fillah azanillah, ya, kepada para budak untuk memerdekakan mereka. Akhan fi din azakumullah. Ini merupakan amalan-amalan orang-orang yang bertakwa. Demikian juga Allah taala berfirman mensifati orang-orang yang bertakwa di dalam surat Ali Imran ayat ke-133. Allah taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Allah taala berfirman, bersegeralah kalian menuju ampunan Rabb kalian dan juga menuju jannah Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi, dan itu semua disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Akhan fi din azani Allah wa iyyakum. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang bertakwa, yaitu mereka bersegera meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, meminta, memohon ampunannya atas segala dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Dia mubadarah, bersegera ketika dia melakukan kesalahan, melakukan kemungkaran, melakukan kemaksiatan. Maka di antara sifat orang-orang yang bertakwa adalah mereka segera meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Dan juga Allah Subhanahu wa taala melanjutkan tentang hakikat orang-orang yang bertakwa di dalam surat Ali Imran ayat ke-134 dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra wal qadimin al-ghayz wal 'afina 'anin-nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah taala berfirman, orang-orang yang bertakwa itu adalah ya. Allah sebutkan di dalam surat Ali Imran ayat ke-134, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya di saat sempit maupun di saat lapang, dan juga memaafkan orang lain, menahan amarahnya, dan kemudian memaafkan orang lain yang melakukan kesalahan kepadanya, ya, memberikan maaf, memberikan uzur ketika saudaranya dalam keadaan melakukan kesalahan, melakukan gangguan kepadanya, menyakiti hatinya. Maka di antara sifat mukminin, di antara sifat muttaqin adalah mereka menahan amarahnya dan juga mereka bisa memaafkan saudaranya. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Ya. Dan Allah menyebutkan di dalam ayat ini, wallahu yuhibbul muttaqin atau wallahu yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang melakukan kebaikan. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Kita memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semuanya ke dalam golongan hamba-hambanya yang bertakwa. Astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin. Istaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Sebagaimana telah disebutkan di awal pembahasan, bahwasanya Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, ittaqillah haitsuma kunt wa atbi sayyi'ah alhasanah tamhuha. Iringilah, bertakwalah engkau kepada Allah dan iringilah kesalahan kalian dengan kebaikan-kebaikan yang bisa menghapusnya. Akhan fi din a'azakumullah, alhasanah, kebaikan, kebajikan, sebagaimana didefinisikan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah taala, kata beliau, alhasanah ya ismun jami'un likulli ma yuqarribu ila Allah subhanahu wa taala. Bahwasanya yang disebut alhasanah adalah nama yang mencakup segala sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa taala. Ya, ini adalah alhasanah, kebaikan. Ya, akhan fi din a'azakumullah. Kata beliau rahimahullah taala, wa a'dhamul hasanah ad-dafi ahli sayyi'ah. Ya. Akhan fi din a'azakumullah, kata beliau, bahwasanya a'dhamul hasanat ad-dafi ahli sayyi'at at-taubatun nasuh wal istighfar ila Allah subhanahu wa taala bihubbihi ya wa bidzikrihi wa raja'ihi. Kata beliau rahimahullah taala, bahwasanya seagung-agung kebaikan, setinggi-tinggi bentuk kebajikan ya yang bisa menghapus dosa-dosa seorang hamba adalah at-taubatu wal istighfaru ila Allah. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan istighfar kepadanya. Bizikrihi, dengan mengingatnya, wa hubbihi, dengan mencintainya, wa khaufihi dengan takut kepadanya, wa rajaihi dengan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah seagung-agung kemuliaan yang paling mulianya dari kebajikan yang bisa menghapus segala dosa seorang hamba. Akhan fi din azani Allah wa iyyakum. Dan juga semua kebajikan yang bisa menghapus dosa-dosa dan kesalahan seorang hamba. Sebagaimana Rasul atau sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan, menghapuskan ketergelinciran-ketergelinciran seorang hamba. Sebagaimana di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, hadis yang dikeluarkan oleh al-imam Muslim, kata Rasul alaihi salatu wassalam, as-salawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah wa ramadhan ilal ramadhan mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, salat lima waktu, Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, mukaffiratun sebagai penghapus dosa, majtunibatil kabair, selama orang tadi meninggalkan dosa-dosa besar, segala amalan yang dilakukannya, kebaikan-kebaikan yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, maka itu bisa menghapus dosa-dosa dan kesalahan seorang hamba. Dan juga yang berikutnya yang bisa menghapus dosa seorang hamba adalah al-masaib, musibah-musibah. Akhan fi din azani Allah wa iyyakum. Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul mu'min." Tidaklah seorang mukmin ditimpa musibah, min hammin wala ghammin wala ada, wala syaukah yushakaha illa kafarallahu anhu biha khotoyah. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, di dalam hadis ini beliau berkata, tidaklah seseorang, seorang mukmin diberi musibah dari rasa sedih, dari gundah gulana, ketidaktentraman hati, sampai pun duri yang menusuknya, kecuali Allah akan hapus kesalahan-kesalahannya dengan sebab itu. Ikhwan fi din azakumullah. Musibah-musibah. Ketika seorang hamba dalam keadaan dia sabar, ketika ditimpa musibah, maka tidak ada balasan baginya kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan, akan diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhan fi din azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan hadis Rasulullah SAW, hadis Abu Dzar Al-Ghifari di awal pembahasan. Kata Rasulullah SAW selanjutnya, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Berakhlaklah kepada manusia, bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Akhan fi din azakumullah. Disebutkan oleh As-Sa'di rahimahullah ta'ala, bahwasanya sebesar-besar akhlak yang baik seseorang adalah antakufa anhum adzaka bikulli wajhin, yaitu engkau menahan gangguanmu kepada mereka, yakni kita tidak menyakiti orang lain, kita tidak menyakiti orang lain, dan kemudian watafua an masawihim wa an aziyatihim, dan juga dia dalam keadaan menahan dirinya, memaafkan saudaranya atas gangguan-gangguannya. Akhan fi din azakumullah. Dan kemudian di antara akhlak yang baik juga adalah kita bermuamalah dengan mereka bil ihsan al qawli wal fi'li, yaitu kita melakukan kebaikan kepada mereka dengan kebaikan lisan kita dan juga kebaikan tangan kita. Inilah yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala, kalimat yang ringkas tetapi mencakup semuanya. bahwasanya yang disebut dengan kebaikan yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang dalam keadaan antakufa anhum azab, yaitu seseorang menahan dirinya dari gangguan dirinya kepada orang lain, menahan dirinya untuk tidak melakukan suatu kesalahan kepada orang lain dengan perbuatan maupun dengan lisannya, tidak menyakiti hati orang lain ya dengan hati atau dengan lisan ataupun dengan perbuatannya, dan juga memaafkan mereka ketika kita diganggu oleh teman kita, diganggu, disakiti oleh orang lain, dan juga bermuamalah dengan manusia dengan kebaikan lisan kita dan juga dengan kebaikan tangan kita. Ikhwantidin a'azani Allah wa iyyakum. Semoga dan semoga apa yang telah disebutkan dari khutbah yang singkat ini bisa bermanfaat untuk kita seluruhnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala bentuk kebaikan-kebaikan kita dan seluruh amalan-amalan saleh kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam golongan hamba-Nya yang bertakwa. Akhan fidin azakumullah. Alafu minkum atas segala kekurangan yang ada. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wa mawalah wa aqimish shalah.